Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد telah menghabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Imam Bukhari memiliki 4 orang guru yang namanya sama, Abdullah bin Muhammad, dan semuanya thiqah. Sebutkan siapa saja mereka. Naam, Fawaz. Abdullah Fawaz, mawujud. Yang pertama, Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Abil Aswad. Yang kedua, Ibnu Abi Syaibah. Yang ketiga, Al-Musnadul Ju'fi. Yang keempat, Ibnu Asma. Iya, Abdullah bin Muhammad Ibn al-Aswad, Abdullah bin Muhammad Ibn Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad Al-Musnadul Ju'fi, Abdullah bin Muhammad Ibn Asma. Barakallahu fikum. Semuanya fiqah. Adapun yang dimaksud pada sanad kali ini adalah Abdullah bin Muhammad Al-Musnadul Ju'fi. Karena dialah yang meriwayatkan dari Abdul Razzaq. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Abdul Razzaq Ibnu Hammam. Ibnu Hammam Ibni Nafi' Al-Himyari. Maulahum Al-Yamani As-San'ani. Barakallahu fikum. Sahibul Musannaf. Beliau ini salah satu ulama legendaris dari negeri Yaman. Ya, Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani. Barakallahu fikum. Dan beliau memiliki salah satu karya yang sangat terkenal, masyhur sampai saat ini, yaitu Musannaf. Iya, milik beliau di situ kumpulan barakallahu fikum ribuan riwayat-riwayat, dan juga plus di situ ada aqwal para sahabat di dalam Musannaf beliau barakallahu fikum. Baik. Siqatun hafizun. Taghayyara fi akhiri umrihi, dan beliau mengalami perubahan hafalan pada akhir umur beliau. Wa kana yatashayya', dan beliau ada pemikiran Syiah padanya. Karena memang beliau tinggal di sebuah negeri yang dominasi kaum Syiah itu lebih besar, ya, dibandingkan Sunni pada saat itu. Yaman mayoritas dikuasai oleh orang-orang Syiah. Sehingga barakallahu fikum, iya, beliau terkena debunya orang-orang Syiah dan pemahaman mereka barakallahu fikum. Namun pemahaman Syiah yang ada itu tidak begitu parah. Baik. Biasanya barakallahu fikum para ulama yang mereka disebutkan fihi tasyayyu' itu terkait dengan pembahasan tafdil baina Utsman wa Ali. Siapa yang lebih afdol antara Utsman dan Ali? Pemahaman Syiah mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman ibn Affan barakallahu fikum. Itu sempat terjadi perbedaan pandangan, namun setelah itu para ulama sepakat bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum. Qala akhbarana Ma'mar. Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Abu Urwa Al-Basri. Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Abu Urwa Al-Basri Nazilul Yaman. Namun dia ini lebih memilih untuk tinggal di Yaman barakallahu fiqatun sabtun fadilun. Sikatun sabtun fadilun illa fi riwayatihi an sabit wal a'mash wa hisham ibni urwah syai'an wa kadza fi ma hadatha bima haddatha bil basrah. Secara global Ma'mar bin Rashid adalah rawi yang fiqah dan kokoh, juga memiliki keutamaan kecuali pada beberapa riwayat beliau dari Thabit Al-Amash dan Hisham ibni Urwah. Demikian juga ketika beliau menyampaikan hadis di Basrah yang merupakan tanah kelahirannya barakallahu fikum. Ya, baik. Karena barakallahu fikum, kitab-kitab yang menjadi rujukan beliau pada saat itu tidak dibawa barakallahu fikum. Dan Ma'mar bin Rashid ini barakallahu fikum ada ceritanya kenapa dia sampai bisa lama di negeri Yaman dan tidak pulang kampung. Iya, barakallahu fikum. Karena Ma'mar bin Rashid ini dia memikat hati orang Yaman. Gitu ya. Banyak orang yang terkesan dengan Ma'mar bin Rashid. Dengan ilmunya, dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, sehingga orang Yaman sayang kepada beliau. Iya, sehingga mereka mengatakan qayyidu. Ya, itu isyarat ikat anak ini. Jangan sampai dia pergi dari sini. Barakallahu fikum. Diikat pakai apa Ramadan? Tali rafia atau tali karung goni? Hah? Pakai apa? Pakai ikan. Kok pakai ikan? Hah? Oh, menikah katanya gitu. Yaitu pakai istri, ya. Beliau pun akhirnya dijodohkan dengan wanita asli Yaman. Barakallahu fikum. Ya, semenjak saat itu beliau pun terikat di sana. Gak bisa kemana-mana. Karena ikatannya cukup kuat. Menunjukkan wanita yang dipilihkan juga bukan wanita sembarangan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Itu caranya orang Yaman untuk mengikat seorang pemuda yang barakallahu fikum memiliki banyak keutamaan. Baik, ya. Dan jurus seperti ini barakallahu fikum itu dipakai pada sebagian tempat. Gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Kalau yang berhasil, ya benar. Sang pemuda tadi gak bisa kemana-mana. Dia tetap tinggal di situ. Yang tidak berhasil, habis dinikahi, ya dibawa pulang. Karena apa? Ikatannya kurang kuat. Barakallahu fikum. Baik. Itu kisahnya Ma'mar bin Rashid. Kenapa dia sampai betah tinggal di Yaman. Ternyata diikat di sana. Barakallahu fikum. Dengan wanita Yaman. An Hammam. Hammam ibnu Munabbih ibni Kamil Al-Yamani thiqatun. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ad-Dausi. Iya. Abdurrazzaq dari Yaman, Ma'mar bin Rashid dari Yaman, Hammam ibn Munabbih dari Yaman. Kalau Abu Hurairah dari mana Ahmad? Dari Yaman juga. Kalau Ahmad dari mana? Yaman juga ya. Hah? Iya. Ahmad aslinya dari Yaman, keluarganya. Enggak tahu. Asli Indonesia ya, Jawa Timur ya. Dari barakallahu fikum. Itu silsilah musalsal bil yamaniyin barakallahu fikum. Abu Hurairah aslinya orang ya Yaman dari kabilah Daus. Ya Firdaus ya. Dari barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna. Hati-hati kalian dari yang namanya dhann. Fa inna dhanna akdzabul haditsi. Karena dhann itu merupakan sebuah perbincangan yang paling dusta. Wala tajashasu. Wala tanajashu, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tanafasu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling melakukan tanajush, yaitu saling memata-matai, saling mencurigai. Ya, barakallahu fiik. Dan janganlah kalian saling hasad, saling marah, saling barakallahu fiikum bersaing dalam perkara dunia maksudnya. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Barakallahu fikum. Hadis ini dijadikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab asyahna. Iya. Yaitu sesuatu yang menimbulkan barakallahu fikum permusuhan yang meledak. Maksud dan tujuan beliau adalah li'anna dhann min sababi wuqu'i syahna, bahwasannya dhann, prasangka dan praduga itu termasuk dalam sebab-sebab yang memunculkan adanya perpusuhan barakallahu fikum di kalangan kaum muslimin. Baik. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit terkait dengan pembahasan masalah dhon. Baik. Adh-dhon lughatan, dhon secara bahasa disebutkan oleh Ar-Raghib. Kalau Ar-Raghib ini biasanya di dalam kitab apa? Salman? Di dalam kitab apa Ar-Raghib? Yusuf? Apa? Baik, Mufradatul Quran. Al-Dhannu, kata beliau, ismun lima yahsulu an amaratin, mata qawiyat addat ilal ilmi, wa mata da'ufat jiddan lam tatajawaz hadda at-tawahhum. Barakallahu. Dhan itu adalah nama untuk sesuatu yang tercapai dari tanda-tanda. Kalau tanda-tanda tadi menguat, maka dia sampai pada derajat ilmu, yakin. Tapi kalau tanda-tanda tadi melemah, maka dia tidak sampai pada derajat tawahum. Ya, artinya bermakna syak atau keraguan. Sehingga al-dhan itu bermakna al-yakin wasyak. Ya, dhan itu bisa bermakna yakin, bisa bermakna ragu. Barakallahu fikum. Ya, sehingga dhan itu merupakan kalimat yang memiliki dua makna yang berlawanan. Bermakna yakin dan bermakna ragu. Ada yang bisa mencontohkan dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan dhan bermakna yakin? Faris. Dhan bermakna yakin. Ubaid, mana Ubaid? Dhan yang bermakna yakin. Abdul Bar, mana lagi ini para hafal? Muhammad, Anas, dhan yang bermakna yakin dalam Al-Quran? Wallahu a'lam. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Dhan yang bermakna yakin. Abu Salamah? La. Itu bukan bermakna yakin. Ada yang tahu? Angkat tangan. Farid? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Iya. Dalam surat apa itu, Abdul Bar? Surat apa itu? Al-Haqqah. Iya. Benar ya? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ayqantu. Saya yakin akan bertemu dengan hisab. Barakallahu fikum. Itu dhon yang bermakna ya yakin. Barakallahu fikum. Adapun dhon yang bermakna syak, keraguan, barakallahu fikum, di antaranya ayat tadi. Iya. Wa inna dhanna la yughni minasyak minal haqqi syai'an. Barakallahu fikum. Itu makna dhon secara bahasa, sehingga dia bisa bermakna yakin, bisa bermakna ragu. Adapun makna dhon secara istilah, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, huwa imtila'ul qalbi bidhununi sayyi'ati binnas. Dia adalah penuhnya hati dengan prasangka-prasangka buruk kepada manusia. Barakallahu fikum. Sedangkan berkata Imam, dalil disebutkan dalam kitab Ar-Ruh jilid pertama halaman 238, disebutkan oleh Imam Al-Mardawi, Al-Mawardi, huwa adamu thiqah biman huwa laha ahlun. Huwa adamu thiqah biman huwa laha ahlun. Baik. Dhon itu maknanya adalah tidak percaya dengan orang yang semestinya harus kita percaya. Iya. Barakallahu fikum. Itu disebutkan dalam kitab ada Butunia Waddin. Barakallahu fikum. Adapun hukumnya barakallahu fikum itu dirinci. Baik. Yang pertama adalah ada dhon yang mahmud, ada dhon yang mazmum. Barakallahu fikum. Baik. Dari apa yang kita sebutkan tadi barakallahu fikum, dirinci kembali, yaitu anwa dhannil mazmum, jenis-jenis dhon yang tercela. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah su'ul dhon billahi ta'ala wal mu'minin. Bentuk dhon yang tercela adalah berburuk sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan kaum mu'minin. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Buruk sangka barakallahu fikum terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan perkara yang sangat luas. Iya. Masuk dalam dhon al-jahiliyah. Dugaan orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum. Di antara bentuk su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu menduga bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong agama Islam. Menduga bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan Islam ini dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Itu dugaan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Masuk juga dalam kategori su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu al-i'tiraf ala taqdiri wa qada'i, mengkritik takdir-takdir dan qada'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak menerima atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga an-nahih, orang yang meratapi mayit, itu masuk dalam kategori orang yang su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kenapa si fulan yang engkau ambil, kenapa bukan si Alan? Iya. Si fulan itu anaknya baik, ya Allah, sama orang tua sopan, ibadahnya rajin, akhlaknya bagus. Si Alan itu loh anak saya yang paling gemblung. Ya, paling nakal, susah diatur. Coba dia saja yang mati. Itu banyak terjadi pada orang tua. Iya. Itu termasuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa disadari. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Itu sekedar contoh. Adapun su'udzon barakallahu fikum bil mukminin, ayyib, dia su'udzon berburuk sangka kepada orang yang baik. Iya. Lihat temannya barakallahu fikum rajin sedekah. Iya. Sering membantu teman-teman yang lain. Barakallahu fikum. Dia katakan, "Ah, itu riya." Iya, barakallahu fikum. Lihat temannya barakallahu fikum yang rajin dalam belajar, rajin dalam menghafal, rajin dalam memurojaah, sok pinter. Gitu ya. Barakallahu fikum. Su'uban pada orang yang baik. Iya, barakallahu fikum. Penjilat, Ustaz. Dia itu pengen cari muka di depan Ustaz. Nah, itu su'uban namanya. Iya, su'uban kepada orang mukmin, orang yang baik. Enggak ada alasan, enggak ada tanda qarinah yang ke arah sana, tapi kamu sudah berbicara seperti itu terhadap dia. Barakallahu fikum. Ya, ini mazmum. Wahana muharram. Dhan yang seperti ini diharamkan hukumnya. Barakallahu fikum. Dan itulah yang diinginkan dalam pembahasan dan beberapa ayat, ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang menunjukkan makna celaan terhadap yang namanya dhan, yaitu berprasangka buruk terhadap Allah, berprasangka buruk terhadap orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Yang kedua, barakallahu fikum, di sana ada bentuk su'udzon yang diperbolehkan. Iya, ada bentuk su'udzon yang diperbolehkan, yaitu su'udzan biman ishtahara bimujaharah bil ma'asi. Kita su'udzan dengan orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Iya. Ayo. Barakallahu fikum. Misal, ya, barakallahu fikum. Anda naik kereta. Ayo. Barakallahu fikum. Duduk di samping Anda seorang pemuda dengan tampang yang sangat serem. Antingnya itu telinga, hidung, bibir, lima jarinya antingan semua. Iya, mukanya setengah tato, setengah lagi polos. gitu ya. Dari ngomongnya bau alkohol. Wah. Apakah saat itu salah kalau Anda suudzon kepada dia? Hah? Tidak salah. Iya. Barakallahu fikum. Anda harus waspada. Waduh, kok orang kayak gini yang duduk di samping saya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dompet, hah? Barang-barang berharga dijaga baik-baik. Barakallahu fikum. Gitu ya. Baik. Yang penting jangan sampai ketahuan dia. Iya, barakallahu fikum. Tetap barakallahu fikum menampakkan kewajaran. Gitu ya. Tapi dalam hati tetap ada dzon yang tidak bagus terhadap dia. Gitu ya. Baik, kalau Anda menampakkan barakallahu fikum perkara yang iya, tidak dia suka, bisa Anda akan diganggu oleh dia. Biasa saja. Iya. Baik, barakallahu fikum. Jangan pas dia duduk di samping Anda langsung lihat dompet, langsung HP disembunyikan gitu ya, langsung tersinggung dia. Maksudnya apa sih mas? Ya, saya ini tampang bandit memang, tapi hatinya bersih. Mana ada maling aku ya? Assalamualaikum. Baik, iya. Jangan salah mas. Copet itu tuh, yang pakai dasi, yang pakai koper, itu copet semua. Iya, barakallahu fikum. Ya, saya seperti itu. Tapi, ya tadi, dilihat kondisinya barakallahu fikum, Anda untuk mengamankan barang-barang Anda. Iya, jangan di depan orang tadi. Kalau di depan dia, dia akan tersinggung. Barakallahu fikum. Dan Anda tidak salah ketika Anda bersu'udzon kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Begitu juga barakallahu fikum su'udzon kepada orang-orang kafir. Iya, begitu juga su'udzon kepada orang-orang kafir. Itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Baik. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, yahrumu su'udzanni bi muslim. Haram hukumnya berburuk sangka kepada seorang muslim. Ammal kafir fala yahrumu su'udzanni fihi. Adapun orang-orang kafir, maka tidak haram bagi kita untuk su'udzan kepada dia. Barakallahu fikum. Li'annahu ahlun lidzalika. Karena orang kafir pantas untuk mendapatkan sikap tadi. Barakallahu fikum. Wa amma man 'urifa bil fusuqi wal fujur. Wa amma man 'urifa bil fusuqi wal fujuri. Fala haraja. An-nusi'a adh-dhanna bihi. Wa amma man 'urifa bil fusuqi wal fujur fala haraja an-nusi'a adh-dhanna bihi li'annahu ahlun lidzalika. Adapun orang yang dikenal ma'ruf dengan kefasikan, ma'ruf dengan kefajiran, maka tidak mengapa, tidak berdosa kita su'udzan kepada dia. Iya, karena dia ini dikenal dengan kejelekannya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wa ma'a hadza la yanbaghi lil insani ayyatataba'a awratin nas Wa ma'a hadza la yanbaghi lil insani ay yatataba' auratil annas. Bersamaan dengan itu semua, tidak sepantasnya bagi seorang insan untuk mencari-cari aurat kesalahan orang lain. Ayuhan ya. Nah, barakallahu fiik. Beda antara sikap su'udzon, kehati-hatian kita terhadap orang yang demikian, dengan sikap kita mencari-cari. Iya, itu beda keadaannya. Barakallahu fiik. Baik. Iya. Misalnya barakallahu fiikum, ada seorang yang bertandang ke rumah Anda, iya, dengan penampilan barakallahu fiikum yang seperti itu, penampilan bandit barakallahu fiikum. Maka saat itu barakallahu fiikum Anda akan, iya, punya apa? Pikiran yang negatif barakallahu fiikum, su'udzon kepada dia. Baik. Itu wajar. Tetapi barakallahu fiikum bukan berarti dari situ Anda mencari-cari. Iya. Beda lagi dengan mencari-cari membongkar aib seseorang, bahkan memancing dia barakallahu fiikum. Iya, untuk menampakkan karakter jeleknya. Itu tidak diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Wa yabhathu anha. Tidak boleh juga mencari-cari aibnya. Li'annahu qad yakunu mutajassisan bihadzal amal. Li'annahu qad yakunu mutajassisan bihadzal amal. Karena dia bisa masuk dalam kategori orang yang memata-matai dengan tindakan tersebut. Barakallahu fikum. Ayo. Ada juga barakallahu fikum su'udzon yang wajib, bahkan mustahab, atau juga mustahab barakallahu fikum, yaitu su'udzan litahqiqi maslahati syar'iyyah. Baik. Su'udzan untuk merealisasikan kemaslahatan syariat Islam. Dicontohkan oleh mereka adalah kajar hisyuhudi warwa. Seperti menjarah. Iya. Barakallahu fikum. Saksi-saksi dan rawi-rawi hadis barakallahu fikum. Di situ kita barakallahu fikum mengedepankan su'udzan. Iya, ini dalam bab periwayatan hadis barakallahu fikum. Iya. Dia telah diketahui, telah terdeteksi kedustaannya dalam menyampaikan hadis. Gitu ya. Maka tidak pas kalau kita barakallahu fikum memposisikan husnudzon kepada orang tadi. Iya. Jangan begitulah. Iya. Dia ini muslim. Tidak boleh kamu menuduh dia. Dusta itu ghibah namanya, barakallahu fikum. Husnudzon. Iya, kita diperintahkan untuk husnudzon kepada muslim, barakallahu fikum. Sehingga sekian banyak rawi-rawi yang kadzab, wadda', iya, mungkarul hadis barakallahu fikum, diselamatkan oleh dia dengan dalil harus husnudzon. Akhirnya barakallahu fikum, kalau penempatan husnudzon yang salah seperti ini, tayyib, menyebabkan syariat Islam akan terkotori. Iya. Penjagaan terhadap syariat Islam barakallahu fikum akan menjadi pecah. Barakallahu. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu. Baik. Adapun adh-dhannul mahmud huwa husnul dhann liman huwa yastahiqu dzalika, yaitu berbaik sangka kepada orang yang berhak untuk kita berbaik sangka dengannya. Itu yang dianjurkan. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sehingga dari hadis yang kita baca ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fihi bayan tarkul amal bidzanni yaitu meninggalkan amalan atau tindakan hanya berdasarkan dzan, dugaan-dugaan yang lemah. Barakallahu fikum. Iya. Kecurigaan-kecurigaan barakallahu fikum yang tidak ada penguat dan buktinya. Itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Baik. Apalagi barakallahu fikum orang yang bersangkutan adalah orang yang dikenal sebagai orang yang baik. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kita tidak diperkenankan untuk mencurigai. Barakallahu fikum. Kecuali kalau ada qarinah. Yang kedua adalah at-tahdzir minadh-dhann. Di dalamnya ada peringatan dari tindakan dhan, berburuk sangka. Yang ketiga, fihi bayan anna dhan nau'un minal kadhib. Bal min akbari anwa'ih. Di dalamnya ada penjelasan bahwasanya dhan merupakan bagian dari kedustaan, bahkan termasuk kedustaan yang paling besar dari jenis-jenis kedustaan yang ada. Dan yang terakhir adalah wujubu tahabbub bainal muslimin wal haddu alaihi. Wujubu tahabbub bainal muslimin wal haddu alaihi. Di dalamnya terdapat kewajiban untuk saling mencintai sesama orang-orang Islam dan anjuran untuk melakukannya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Nakfi bihadza qadar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.